gelis nyawang gantengi manis mesemi kawi sun kelingan bayi hati rindu yang bengi bibi saturu pengen ketemu dikuat sunahan rindu. Gantengi